Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayah ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang terbesar atau nikmat yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah atau kebaikan, kesempatan untuk kita beramal. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kita berharap bahwasanya Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi Allah mengkaruniakan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ini adalah kenikmatan yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Coba kalau kita barakallahu fikum bisa kita berpikir, atau kita coba sejenak berpikir, siapa saja di antara kita yang ternyata sudah tidak bersama kita lagi. Ternyata bulan Ramadan tahun yang lalu adalah Ramadan yang terakhir buat mereka, karena mereka telah mendahului kita, telah meninggal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan kita berharap Ramadan ini Allah mempertemukan kita dengan Ramadan ini, maka barakallahu fikum, itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu barakallahu fikum, pergunakan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan atau bertemu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Anggap atau bisa jadi kita harus menanamkan dalam hati kita, bisa jadi bahwasanya Ramadan ini, atau tidak menutup kemungkinan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, sebagaimana Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir buat saudara-saudara kita, ikhwan kita, teman kita yang telah meninggal dunia. Ternyata Ramadan tahun lalu adalah Ramadan yang terakhir buat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah yang lima sebelum datang yang lima. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Waginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wafaragaka qabla suqlika, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Wahayatika qabla mautika, masa atau kehidupanmu sebelum matimu. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nasihat untuk kita semua bahwasannya kalau Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan. Tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum, taruhlah Ramadan yang akan datang, tahun akan datang, Allah masih memperpanjang umur kita. Belum tentu dalam keadaan sehat. Mumpung kita sehat, mumpung waktu kita luang, barakallahu fikum, pergunakan dengan baik. Ayat lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk kita mempersiap, di antara bentuk kita agar Ramadan tahun ini semoga Allah mengkaruniakan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kita lalui dengan baik. Di antaranya adalah yang pertama adalah mengilmui yang terkait dengan puasa pada bulan Ramadan ini. Mengilmui yang terkait dengan puasa pada bulan Ramadan sehingga kita bisa beribadah dengan melakukan puasa pada bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Alamah As-Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, "Wa hakadha yanbaghi lil muslimi an yata'allama ahkam as-siyami wal iftar waqtan wa sifatan hatta yu'addiya siyamahu alal wajhil masru' al-muwafiqi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hatta yakuna siyamahu sahihan wa amalahu maqbulan indallah fa inna dhalika min ahammil umur." Demikianlah seharusnya seorang muslim untuk mempelajari hukum saum, hukum puasa dan berbuka, waktu dan sifatnya, sehingga dapat melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga puasanya benar dan diterima di sisi Allah. Maka yang demikian itu, mempelajari puasa termasuk perkara yang penting, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallahu katsira." Bagi orang yang berharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut Allah. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya penting bagi kita semua untuk membahas yang terkait dengan masalah puasa di bulan Ramadan, walaupun secara global, dengan harapan kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini insyaallah dengan ringkas kita akan membahas yang terkait dengan masalah puasa biiznillah. Yang pertama, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu pengertian puasa. Kita akan membahas pengertian puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Secara bahasa puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Adapun secara syar'i, puasa adalah al-imsaku anil mafturati ma'aniyati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan disertai niat mulai dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Al-imsaku anil mafturati ma'aniyati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan disertai niat mulai dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Ini pengertian dari puasa. Adapun hukum puasa, sebagaimana antum ketahui, bahwasanya puasa hukumnya wajib. Hal ini tegak berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' tentang wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa pada bulan Ramadan, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dalil yang menunjukkan wajibnya puasa. Dalil dari hadis sangatlah banyak, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa pada bulan Ramadan. Ini dalil dari hadis dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Adapun dalil ijma dinukilkan oleh Syekh As-Salih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Wa ajma'ul muslimuna 'ala wujubi shaumihi wa anna man anqarahu kafara." Kaum muslimin sepakat atas wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Ini dalil, beberapa dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan wajibnya puasa pada bulan Ramadan, dari ayat, dari hadis, dan ijma. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa pada bulan Ramadan, dia telah melakukan perbuatan kemurtadan, perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Adapun jika seseorang meyakini kewajiban puasa namun dia tidak berpuasa karena malas atau karena hawa nafsunya, siang hari misalnya nongkrong di warteg atau yang semisalnya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dia yakin puasa itu wajib. Dia yakin puasa itu perintah Allah, perintah yang harus dilaksanakan. Namun karena hawa nafsunya, temannya ikut buka di siang hari, temannya ikut makan, ikut makan. Temannya ikut nongkrong di warteg, ikut nongkrong. Maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, "Baina ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bidab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala li is'ad." Ketika aku sedang tidur, datang kepadaku dua orang malaikat. Mereka berdua mengambil kedua lenganku. Mereka membawaku ke sebuah gunung dengan jalan yang penuh dengan rintangan. Faqala li, mereka kedua malaikat ini berkata kepadaku, "Is'ad, mendakilah." Faqultu, maka aku berkata, "Inni la utikuhu, aku tidak dapat mendakinya." Faqala, mereka berdua berkata, "Inna sanusahiluhu laka." Sesungguhnya kami akan membantu kamu, kami akan memudahkan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasa'idtu hatta," maka Rasulullah berkata, "Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza ana bi aswatin shadidatin." Maka aku mendakinya, kata Rasulullah, ketika sampai di puncak gunung, aku mendengar suara yang sangat kencang dan aku bertanya, "Fakultu ma hadhil aswat?" Suara apakah ini, kata Rasulullah, bertanya kepada kedua malaikat tersebut. Qalu, mereka berkata, "Hadza wa'u ahli nar." Para mereka tersebut berkata, "Ini adalah teriakan penduduk neraka." Ini adalah teriakan penduduk neraka. "Tsumman tuliqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allikina bi araqibihim mushaqaqatun ashdaquhum tasilu asdaquhum daman." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama kedua malaikat tersebut ke tempat yang lain. Kemudian saya, itu Rasulullah, melihat sebuah kaum melihat sebuah kaum tergantung di atas urat tumit. Ada sebuah kaum dilihat pemandangan tergantung di atas urat tumit, serta mulut mereka terbelah dan mengalir darinya darah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man haula? Siapa mereka ini?" Qala, malaikat tersebut berjawab, "Haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim." Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa. Berbuka, makan di siang hari, maka ancamannya, siksaannya di akhirat dengan siksaan seperti ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, begitu juga Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat teristimewa bagi kaum muslimin. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Banyak sekali dalil-dalil dari ayat ataupun dari hadis yang menunjukkan keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita semua untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ini di antara hal yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, di mana pada bulan tersebut Allah mensyariatkan kita untuk puasa sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di antaranya yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Dan di antara keutamaannya lagi adalah sebuah ayat yang sering kita baca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wama adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Itu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu ada di bulan Ramadan. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan. Lalu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, bahwasanya ibadah puasa pun mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Adapun syarat-syarat Ramadan, syarat-syarat puasa sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah Islam. Dan ini adalah syarat ibadah yang lainnya, yaitu Islam. Tidak sah orang kafir berpuasa sampai dia masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka syarat yang pertama ketika ingin ibadahnya diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka tidak sah orang kafir berpuasa sampai dia masuk Islam. Lalu yang kedua, al-aqlu, berakal. Tidak sah orang gila sampai berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, rufi al-qalamu an salasati an anin naimi hatta yastaiqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Diangkat pena dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia berakal. Maka syarat yang kedua, dari syarat agar ibadah puasa seseorang diterima di sisi Allah adalah berakal. Dan ini pun syarat dari ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga adalah balik. Anak kecil belum ada kewajiban berpuasa. Sebagaimana tadi hadis yang telah kita bacakan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lalu syarat yang keempat adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Syarat yang keempat adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Begitupun bagi orang yang lanjut usia yang tidak sanggup untuk berpuasa, tidak wajib untuk berpuasa. Boleh baginya berbuka. Ini syarat yang keempat diwajibkan bagi seseorang untuk berpuasa. Lalu syarat yang kelima adalah al-mukim, yaitu mukim. Tidak wajib berpuasa bagi seorang musafir. Yang kelima adalah al-mukim, tidak wajib berpuasa bagi seorang musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya tersebut pada hari-hari yang lain. Itu syarat yang kelima dari syarat diwajibkan seseorang untuk berpuasa. Lalu syarat yang keenam, tidak lagi haid dan tidak lagi nifas. Syarat yang keenam, tidak lagi haid dan tidak lagi nifas. Tidak sah orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid dan nifas sampai bersih dari haid dan nifas. Ini syarat yang keenam diwajibkan seseorang untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala, qala fadhalika min nuqsadiniha. Min nuqsani diniha. Bukankah jika haid seorang wanita tidak salat dan tidak berpuasa? Maka para wanita berkata, "Benar wahai Rasulullah, inilah bentuk kekurangan pada agamanya." Dari sini kita ketahui dalam sebuah dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, karena syarat seseorang diboleh berpuasa adalah bersih dari haid dan nifas. Lalu yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah niat di malam hari. Niat di malam hari setiap malam pada bulan Ramadan. Tidak sah jika tanpa niat dan niat tempatnya di hati. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini syarat-syarat diwajibkannya seseorang berpuasa. Lalu rukun puasa yang pertama, yang pertama, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari makan, minum, dan berhubungan suami istri serta yang lainnya. Ini rukun yang pertama. Itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri serta yang lainnya. Lalu yang kedua, rukun yang kedua dari rukun puasa yaitu zaman, waktu. Yaitu siang hari di bulan Ramadan, yaitu dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Dari sini kita mengetahui di antara rukun puasa adalah waktu, zaman, yaitu siang hari di bulan Ramadan, yaitu dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Maka ketika ada seseorang misalnya berpuasa, dia mengganti puasa waktunya, dia mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, terdibalik dia, mulai malam hari puasanya, gak sah puasa. Atau dia pindah, puasa Ramadannya diganti di selain bulan Ramadan, maka tidak sah puasanya. Dua rukun ini menjadi rukun puasa. Lalu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan, jelas, makan, minum, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Adapun kalau lupa tidaklah membatalkan puasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa syaqah." Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika seseorang lupa, satu piring habis, ingatnya setelah habis, maka sempurnakan puasanya, jajannya. Sudah masuk? Termasuk yang membatalkan puasa, masuk dalam poin ini adalah segala suntikan untuk menambah kekuatan, seperti vitamin, nutrisi yang masuk ke dalam makna makan dan minum, termasuk juga pembatal puasa, infus dan semisalnya. Lalu yang kedua, keluar mani dengan sebab mencium istrinya atau sentuhan atau usahanya untuk mengeluarkannya, maka ini termasuk membatalkan puasa. Keluar mani dengan sebab mencium istrinya atau yang semisalnya, usahanya, maka ini termasuk membatalkan puasa. Adapun kalau karena mimpi malam tidur, ternyata paginya mimpi basah atau terlihat keluar mani misalnya, tidaklah membatalkan puasa. Berkata Syekh As-Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Wa na'imu idha talama fa anzala fala sayun alaihi wa siyamuhu sahihun li'anna dhalika waqa'a biduni ikhtiyar lakin yajibu alaihi al-iktisalu minal janabah." Orang yang tidur apabila bermimpi dan keluar mani, maka tidak mengapa, puasanya sahih, benar atau sah, dikarenakan yang demikian terjadi tanpa usahanya. Tetapi wajib atasnya mandi dari janabah. Tasai As-Shalih Al-Fauzan hafizallah. Lalu yang ketiga, membatal puasa yang ketiga adalah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, 'Wahai Rasulullah, celakalah aku.'" Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuat kamu celaka?" Orang tersebut berkata, "Aku telah menjimai atau aku telah menggauli istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Dalam riwayat yang lain, "Aku telah berhubungan suami istri. Aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan?" Kata Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut. Berkata laki-laki tersebut, "Tidak, wahai Rasulullah." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Tanya Rasulullah kepada laki-laki tersebut. Maka Rasulullah laki-laki tersebut tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, apakah kamu bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Berkata laki-laki tersebut menjawab dengan jawaban tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menanyakan 3 perkara tersebut, diam. Di antara kami pun, yaitu para sahabat pun, ikut diam. Sesaat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 1 keranjang berisi kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Kemudian orang tersebut berkata, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ambillah ini, sekeranjang kurma ini, sedekahkanlah dengannya. Maka berkata laki-laki tersebut, apakah saya mensedekahkan kepada orang yang lebih fakir kepada aku wahai Rasulullah? Demi Allah, adakah di antara 2 bukit ini penghuni rumahnya yang lebih fakir daripada penghuni rumahku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai terlihat gigi geraham bagian depannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, beri makanlah dengannya, dengan sekeranjang kurma tersebut, keluargamu. Itu barakallahu fikum hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwasannya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan termasuk pembatal puasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah, karena sudah waktu masuk waktu asar dan Ustaz Mubarak hafizahullah telah datang, insyaallah dilanjutkan oleh beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.